depan mata engkau dia yang paling setia. Di depan mata engkau dia yang berhati mulia. Tak terbayangkan yang terjadi di balik. Impikan abadi selalu beri.